Wa huwa ay sulhu naw'an ibra'un wa mu'awadhah. Suluh, akad suluh terbagi menjadi dua macam, yaitu ada suluh ibra', ada suluh mu'awadhah. Fal ibra'u ay sulhuhu iktisaruhu min haqqihi aidaini ala ba'di. Suluh ibra' adalah mengurangi tanggungan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi misalkan ada orang yang berhutang kepada saya 10 juta. Ada orang yang berhutang kepada saya 10 juta. Kemudian hutang itu saya kurangi menjadi 5 juta. Maka itu dinamakan suluh ibra'. Jadi rangkaian gambaran suluh ibra' adalah pertama kali saya mendakwa dia. Jadi ada orang yang berhutang kepada saya 10 juta. Kemudian dia tidak mengakuinya. Dia tidak mengakuinya, lalu saya bawa perkara itu ke persidangan, saya mendakwanya, mendakwa bahwa dia telah berhutang kepada 10 juta dan dia mengakui tanggungan tersebut. Lalu dia tidak mau membayar 10 juta itu. Dia tidak mau membayar 10 juta itu. Jadi walaupun hakim telah memutuskan dia bersalah, dia berhutang, tetapi dia tidak mau membayar 10 juta itu. Setelah itu, setelah saya pikir-pikir, daripada uang saya tidak kembali seluruhnya, maka saya pilih untuk berdamai kepadanya. Jadi saya memilih untuk membebaskan separuh hutangnya. Jadi dia tidak mau membayar 10 juta, mungkin dikarenakan keberatan atau bagaimana, dan untuk menyelamatkan sebagian uang saya, maka saya memiliki kesepakatan, melakukan kesepakatan dengan dia, hutangnya saya bebaskan 50%. Nah, pembebasan hutang itu ini bisa termasuk kategori suluh ibra'. Jadi suluh ibra' adalah suluh yang mengurangi tanggungan seseorang. Fa'in sholahahu minal alfi alladhi lahu fi dhimmati syahsin ala khamsimi'atin minha faka'annahu qala lahu a'tini khamsamiatin wa bura'tuka min khamsimi'ah. Di dalam kitab ini dijelaskan tanggungan 1000. Jadi seseorang memiliki tanggungan 1000, kemudian dikurangi menjadi 500. Jadi dikurangi 50%. Jadi tanggungan yang berjumlah 1000 kemudian diharuskan untuk membayar 500, itu seakan-akan orang yang memiliki tanggungan itu, orang yang berhak menerima tanggungan itu mengatakan, "Berikan saya 500. Nanti tanggunganmu 1000 akan selesai, akan saya bebaskan." Saya ulangi, seseorang yang memiliki tanggungan 1000, kemudian tanggungan itu dikurangi menjadi 500. Bagi orang yang mengurangi itu seakan-akan dia mengatakan, "Berilah saya 500, maka tanggunganmu 500 akan saya bebaskan." Jadi pembebasan itu bernama ibra'. Jadi dalam bahasa Arab ibra' artinya membebaskan. Jadi karena di dalam suluh ini ada unsur pembebasan, maka suluh ini dinamakan suluh ibra'. Walayajuzu bima'na layasihu ta'likuhu ay ta'liku sulhi bima'na al-ibra'i ala syartin. Kakaulihi idza ja'a ra'su syahri faqat idza ja'a ra'su syahri faqat shalahtuka. Ini salah cetak ya. Faqat ini menggunakan dal, bukan menggunakan tok. Di dalam suluh ini, yaitu suluh ibra', tidak boleh terdapat ta'lik, tidak boleh terdapat ta'lik. Ta'lik yaitu menggantungkan akad kepada sesuatu syarat. Jadi contohnya seperti di kitab ini dicontohkan, bila sudah datang awal bulan, maka aku akan menyuluhmu, maka aku akan berdamai kepadamu. Jadi suluh ibra' ini tidak boleh terdapat ta'lik di dalamnya, tidak boleh digantungkan atas sesuatu. Jadi kesepakatan damai atau transaksi damai yang dilakukan tidak boleh digantungkan oleh sesuatu. Wal mu'awadatu aisulhuha. Mohon maaf ya. Wal mu'awadatu aisulhuha uduluhu an haqqihi ila ghairi. Ka'anin du'a alaihi daron awsikson minha wa akorolahu bidhalik wa solohahu minha ala mu'ayyanin kathawbin fa'innahu yasihku. Pembagian suluh yang kedua dinamakan suluh mu'awadoh. Suluh mu'awadoh ialah mengganti tanggungan dengan barang lain. Jadi mengganti tanggungan dengan barang lain. Jadi misalkan ada seseorang yang mencuri sepeda motor saya, ada seorang yang mencuri sepeda motor saya. Lalu saya bawa dia ke meja hijau dan dia mengakuinya, tetapi dia tidak mau mengembalikan sepeda itu. Lalu saya berinisiatif untuk berdamai kepadanya. Kita negosiasi sepakat, kemudian kita sepakat untuk agar dia tidak usah mengembalikan sepedanya, tetapi sepeda itu diganti dengan misalkan komputer, misalkan komputer yang harganya sama dengan sepeda itu. Jadi tanggungan yang asalnya sepeda motor diganti dengan komputer, itu dinamakan perdamaian atau suluh mu'awadoh. Di sini, di kitab ini dicontohkan seseorang yang mendakwakan satu rumah atau sebagian dari rumah, dan orang terdakwa mengakui bahwa rumah atau sebagian rumah itu memang milik dari pendakwa, memang milik dari orang yang mendakwa. Lalu keduanya sepakat untuk berdamai, tidak mengembalikan rumah atau sebagiannya, tetapi tanggungan itu diganti dengan pakaian. Jadi tidak usah mengembalikan rumah atau sebagian darinya, tetapi cukup mengembalikan pakaian. Ini hukumnya sah. Wa yajri alaihi ay ala hadza sulhi hukmul bai'i. Dan bagian suluh yang kedua ini, yaitu suluh mu'awadhah, semua hukum yang dimiliki oleh bai' atau jual beli ini berlaku bagi suluh ini. Jadi suluh mu'awadhah ini memiliki hukum-hukum yang sama dengan baik. Faka'annahu fil mitharil madkur ba'a hudara bithawbi. Jadi di dalam suluh ini, karena memang mengganti tanggungan dengan sesuatu yang lain, maka seakan-akan ada pertukaran atau ada penjualan antara rumah dengan pakaian. Jadi seakan-akan membeli rumah dengan harga pakaian. Wahina idin fayasbutu fil musalahi alaihi ahkamul bai'i karaddi bil aibi wa man itasarrufi qabla al-qabdi. Maka dari itu beberapa hukum baik masuk di dalam suluh itu, termasuk hukum baik yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan sebelumnya adalah boleh mengembalikan barang bila memang terdapat kecacatan, atau diistilahkan dengan hiyar ab. Boleh mengembalikan barang bila ada kecacatan yang ada sebelum penerimaan barang. Dan juga termasuk bagian dari hukum-hukum baik adalah tidak boleh mentasorofkan barang sebelum menerima barang itu. Itu termasuk salah satu dari hukum-hukum yang dimiliki oleh baik. Walau sholahahu ala ba'dil ainil mudda'ati fahibatun minhu di ba'dihal matruki minha. Ada lagi satu suluh yang berbeda dari dua suluh sebelumnya. Satu suluh ini adalah mengurangi benda tertentu, mengurangi sebagian dari tanggungan, tapi sebagian itu adalah benda tertentu. Jadi ini beda dengan suluh yang pertama. Suluh yang pertama adalah suluh ibro. Suluh ibro adalah hubungannya dengan hutang. Hutang artinya yang harus dibayar tidak benda tertentu. Kalau suluh yang ini, yang harus dikembalikan adalah benda tertentu. Jadi misalkan seseorang mencuri ayam saya 10, mencuri ayam 10, berarti yang harus dikembalikan adalah harus ayam yang itu, tidak boleh diganti dengan ayam yang lain. Selama ayam itu masih hidup, tentunya pencuri harus mengembalikan ayam itu. Jadi yang dikembalikan adalah barang tertentu. Bila memang saya mengurangi tanggungannya, ayam saya dicuri 10 tapi saya bersuluh dengannya, berdamai dengannya, cukup dengan mengembalikan 5 atau 7, maka itu dinamakan hibah, ya, dinamakan hibah. Fa yasbutu fi hadhil hibati ahkamu alladhi tudkaru fi babiha. Dan karena memang ini ada praktek hibah, hibah yaitu memberikan barang, maka beberapa hukum hibah juga akan harus terpenuhi di dalam suluh ini, yang tentunya hukum-hukum hibah ini belum dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya yang nanti akan dijelaskan. Wa yusamma hadzal sulhul al-hatithah al-hatithati ini, ya. Wa yusamma hadzal sulhul hatithah. Suluh yang seperti ini dinamakan suluh hatithah. Jadi suluh yang mengurangi tanggungan itu ada dua. Bila tanggungannya berupa benda yang tidak tertentu dinamakan suluh ibro, dan bila tanggungannya berupa benda tertentu dinamakan suluh hatithah. Walayasihu bilafdil bai'i lil ba'dil matruk kayabi ahul ainal mudda'ata bibadiha. Suluh ini tidak bisa diganti dengan baik. Artinya perdamaian ini bila menggunakan kata baik, ini hukumnya tidak sah.